Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum isanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Dan kita lanjutkan masih pembahasan tentang mutawal itu mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Itu memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang musyrik dalam rangka memerangi kaum muslimin. Dan di sana tentunya berkaitan dengan mualah. Mualah itu apakah dia ada rasa mahabbah, rasa kecintaan dalam hatinya sekalipun dia tidak membantu kaum musyrikin atau orang kafir, ataupun dia membantu orang kafir untuk mereka muslimin sekalipun dia tidak mencintainya, ya kebalikannya. Dan juga mualah juga diantaranya apa, memuji agama mereka, itu keyakinan mereka, itu keyakinan orang kafir. Nah, tapi sekarang kita masuk ke pembahasan ada berapa masail yang dibawakan oleh Syekh Salaf Fauzan. Wa huna masail, ya, di sana ada terdapat permasalahan. Al mas'alatul ula, mas'alah hukmu zawajil kafir minal muslimah. Ya, hukmu zawajil kafir minal muslimah. Itu perkara tentang apa? Hukum seorang kafir yang menikahi muslimah, apakah diperbolehkan atau tidak. Dikatakan oleh Syekh, la yajuz, ya, la yajuzu ayuzawija kafir bimuslimatin. Jadi tidak boleh menikahi, ya, seorang muslimah dengan orang kafir. Sawa'un kana yahudian, apakah orang kafir yang itu, ya, itu dari kalangan laki-laki, seorang Yahudi atau Nasrani, atau seorang Nasrani atau Wathanin, atau penyembah berhala atau Dahrian atau Mulhidan, atau juga orang-orang ateis, ya, ataupun orang-orang yang tidak mengakui adanya Rabb, adanya Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu itlaqan, tentunya hal tersebut tidak boleh, ya, seorang kafir, ya, yang dari kalangan laki-laki menikah dengan seorang wanita muslimah. La yajuzu itlaqan, secara mutlak tidak diperbolehkan. Zawij al-kafir minal muslimah, yang menikahkan seorang kafir dengan muslimah. Biqaulihi ta'ala wala tunkihul musyikina. Jadi kalian tidak boleh menikahkan seorang apa orang musyrikin, yaitu orang kafir, dengan muslim, nah, dengan muslimah, hatta yu'minu, sampai mereka beriman, ya. Sampai mereka beriman, masuk Islam, beriman kepada Allah, baru diperbolehkan menikah dengan muslimah. Wal 'abdun mu'minun khairun, tentunya seorang budak yang beriman, yang mukmin, itu lebih baik min musyrikin walau a'jabak, walau a'jabakum, daripada seorang musyrik sekalipun dia orang yang mengagumkan. Ulaika yad'una ila an-nar, karena mereka itu mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ila al-jannah wal maghfirah bi'idnihi, dan Allah Subhanahu wa taala itu mengajak, ya, orang-orang untuk masuk ke dalam surga, dan juga al-maghfirah, memberikan ampunan dengan izin. Di dalam ayat ini qauluhu ta'ala wala tunkihu al-musyrikin. Apa maksudnya tidak boleh menikahkan seorang ataupun orang-orang musyrikin dengan wanita muslimah? Yani maknanya apa? Aila tuzawwijhum minal muslimah. Jadi tidak diperbolehkan untuk menikahkan orang kafir dengan apa? Muslimah. Hatta yu'minu, sampai orang kafir tersebut, yaitu orang musyrik tersebut, apa? Beriman kepada Allah. Fa'idha taraku al-kufr, yaitu apabila mereka, maksud hatta yu'minu ini apa? Sampai mereka meninggalkan keyakinan kekufurannya. Wadakhalu fil Islam, dan mereka masuk ke dalam Islam, maka jaza tazwijuhum minal muslimat, maka hal ini boleh, ya, menikahkan, ya, apabila sudah beriman kepada Allah, artinya sudah masuk Islam, meninggalkan kekufurannya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, kemudian dalam ayat yang lainnya yang menunjukkan tidak bolehnya seorang muslimah menikah dengan orang kafir, atau menikahkan muslimah dengan orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun, wahai orang-orang beriman, apabila orang-orang mukminah, ya, itu wanita yang sudah beriman kepada Allah, hijrah, ya, datang dari satu tempat, datang kepada kalian. Ya, idza ja'akul mu'minat, datang kepada kalian. Famtahinuhun, maka ujilah mereka, ya, keimanan mereka. Allahu a'lamu bi'imanihin, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, keimanannya mereka. Fa in 'alimtumuhunna mu'minat, maka apabila kalian sudah mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman, ya, wanita-wanita yang beriman, maka fala tarji'uhunna ilal kuffar, maka janganlah kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Yani wanita-wanita ini mungkin pada awalnya kafir, kemudian masuk Islam, lalu ingin hijrah ke negeri apa? Ke negeri Islam. Nah, maka orang-orang yang di sana, ya, yang didatanginya itu menguji mereka, apakah mereka benar beriman atau tidak. Apabila fa'in alintum hunna mu'minat, apabila kalian sudah mengetahui, ya, artinya orang-orang tadi yang didatangi tersebut mengetahui bahwasanya mereka adalah orang beriman, maka jangan dikembalikan, ya, jangan dipulangkan kembali kepada negerinya atau kepada suami-suaminya. Fala tarjuhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum, karena mereka itu orang-orang wanita-wanita yang beriman, yang sudah beriman, itu tidak halal ya, bagi orang kafir. Walahum yahilluna lahun, dan sebaliknya ya, laki-laki yang kafir pun tidak halal bagi wanita-wanita yang beriman. Nah, maknanya sini apa? Fa idza alimtum annahunna mu'minat, maka apabila kalian sudah mengetahui bahwasanya mereka ini ya, wanita-wanita yang sudah beriman, la tarji'uhunna ya, ila azwajihinna minal kuffar, maka di sini tidak boleh ya. Tidak boleh mengembalikan mereka, yaitu mengembalikan siapa? Wanita-wanita yang sudah beriman, ila azwajihin, itu kepada suami-suami mereka. Itu dari kalangan siapa? Dari kalangan orang-orang kafir. Li'annahu qadin fasala, karena mereka itu sudah terpisah, artinya tidak bisa disatukan lagi. Ma bainahuman fasakha an-nikah, jadi sudah terpisah di antara mereka, maka nikahnya pun jadi batal, tidak sah. Bayna muslimah wa kafir, artinya tidak sah nikahnya wanita yang muslimah dengan orang kafir. Hati-hati, jangan sampai saudara kita, ya, kerabat kita, terutama yang wanitanya menikah dengan orang-orang kafir, nikahnya tidak sah dan juga tidak halal. Lahunna hilul lahum, karena mereka tidak halal ya. Jadi wanita yang muslim ini tidak halal bagi laki-laki yang kafir. Walahum yahilluna lahun, dan sebaliknya laki-laki yang tersebut tidak halal bagi laki-laki yang kafir, tidak halal bagi mereka wanita-wanita yang mukminah. Wa kadzalika la yazawwij al-kafir min al-muslim ibtida'an. Tentunya di sini tidak boleh menikahkan seorang kafir dengan muslim ibtida'an. Kama fi ayati surah Al-Baqarah. Wa la tunkil musyrikina hatta yu'minu. Jadi jangan menikahkan orang-orang musyrikin, yaitu orang kafir, dengan wanita-wanita yang muslimah, hatta yu'minu, sampai orang kafir tersebut, orang musyrikin tersebut beriman kepada Allah, dakhalu fil Islam, atau mereka sudah masuk ke dalam Islam, maka boleh. Wa la yastamir zawajuh idza aslamat wa huwa kafir, dan tentunya pernikahan mereka pun yes, ya, tidak akan sah ya, apabila wanita tersebut sudah masuk ke dalam Islam dan laki-lakinya sudah apa, masih dalam keadaan kafir. Jadi bal tafassal anhu fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarjuhunna ilal kufar, dan lebih rinci lagi di ayat setelahnya, fa in alimtumuhunna mu'minat fala tarjuhunna ilal kufar, di ayat yang lainnya masih di surat Al-Mumtahanah. Fa in alimtumuhunna, maka apabila kalian sudah mengetahui bahwa wanita tersebut, wanita-wanita itu mukminah, beriman kepada Allah, maka jangan dikembalikan kepada suaminya yang masih dalam keadaan kafir ya, tentunya apabila mereka hijrah. Nah, fala yajuz nikah al-kafir minal muslima ibtida'an. Nah, di sini au istidamatan wa hadha amrun mujma' alaihi minal ulama. Ya, di awal dia sudah masuk ke dalam Islam ataupun seterusnya, itu dia tidak diperbolehkan untuk menikah atau menikahkan orang muslimah dengan seorang kafir. Nah, itu mujma' alaihi minal ulama. Jadi para ulama mereka bersepakat tidak memperbolehkan nikahnya orang-orang kafir yang laki-laki dengan muslimah. Kemudian sebaliknya, amma tazawwaj al-muslim min kafirah. Adapun ya, seorang muslim yang menikah dengan seorang kafir, kafirah, ya, wanita kafir. Fa in kanat al-kafirah ghaira kitabiyah. Apabila wanita yang kafir tersebut itu bukan dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi wa Nasara, fala yahillu bil ijma, maka di sini pun tidak diperbolehkan, tidak halal. Ini bil ijma. Kalau wanitanya itu bukan dari ahlul kitab, apakah dia dari wathaniyan, dahriyan, maka tidak diperbolehkan. Qul ta'ala wala tankul musyiki musyikati hatta yu'min. Masih di ayat tadi Al-Baqarah, wala tankhu al-musyikati hatta yu'min. Maka tidak boleh ya, kalian itu menikah ya, dengan orang-orang musyikat, hatta yu'min, sampai mereka beriman. Illa annahu yustathna min hadhil ayah, ya, tazawwaj al-muslim min al-kitabiyah. Kemudian di sini ada pengecualian, ya, istisnaat, ya, di dalam ayat ini, yaitu dari kalangan ahlul kitab. Ya, wa khassa umumuha bi ayatil ma'idah. Itu tentunya di sini ada di dalam keumuman ayat surat Al-Ma'idah. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Ya, pada hari ini aku halalkan kepada kalian itu makanan-makanan at-tayyibat yang baik. Wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum. Kemudian di sini apa? Makanan ahlul kitab, ya, dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasara itu halal bagi kalian. Artinya apa? Makanan di sini maksudnya apa? Sembelihan, ya. Ya, kalau misalkan makanan hanya kue atau yang sejenis yang bukan dari kalangan ini, sebenarnya jelas mau dari kalangan manapun selama itu barang yang bukan yang haram boleh. Tapi kalau di situ bentuk yang sembelihan maka tidak diperbolehkan. Ya. Nah, kecuali tadi. Di sini ada pengecualian, wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum. Ya. Jadi makanan yang orang yang dimiliki oleh orang ahlul kitab, ya, terutama sembelihan maksudnya, itu halal bagi kalian. Al murad bi ta'am di sini apa? Dzabaihuhum. Ya, dzabaihuhum. Jadi ta'am di sini maksudnya apa? Sembelihan mereka dari ahlul kitab. Kemudian wa ta'amukum halal lahum. Ya, dan sebaliknya, makanan kalian juga halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat. Nah, ini ayat yang menunjukkan apa? Bolehnya seorang wanita yang muslim menikah dengan kafir. Tapi tentunya kita lebih berhati-hati daripada menikah dengan orang kafir. Nah, wal muhsanatu minal mu'minat, ya, wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Jadi wawnya di sini masih atau kepada ta'am, ya, dihalalkan boleh, ya. Dan demikian pula halal, ya, al-muhsanat, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, ya, minal mu'minat, ya, dari kalangan orang-orang yang beriman. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab, demikian pula wanita-wanita yang dari kalangan apa? Utul kitab, yang diberikan kitab Alkitab, yaitu dari kalangan Yahudi wa Nasara min qablikum, dari sebelum kalian. Naam, jadi al-muhsanat maknanya apa? Al-afifat fi a'radihin, yang mereka menjaga apa? Kehormatan mereka, bukan penzina, bukan orang-orang yang sering mengambil suami orang lain. Amal fasidah fi a'radihin, adapun orang-orang yang rusak, ya, tidak bisa menjaga kehormatannya, artinya para penzina, fala yajuz atazawwaj biha, maka tidak boleh menikah dengan wanita-wanita yang fasidah, ya, itu wanita-wanita yang rusak kehormatannya. Sawa'un kanat kafirah aw muslimah, apakah itu orang kafirah ataupun juga orang muslimah, maka jangan menikah dengan orang-orang yang rusak, ya, artinya dia tidak menjaga kehormatannya. Qauli ta'ala wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Jadi peruntukan orang yang sering berzina, ya, wanita yang berzina, maka la yankihuha, jangan dinikahkan dengan laki-laki yang afif, ya, yang muslim, illa zanin. Jadi mereka tidak akan mendapatkan kecuali dengan orang yang penzina lagi ataupun orang musyrik. Wa harrima dzalika 'alal mu'minin, dan terjadi hal tersebut diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Fa abaha tazwij al-muslim al-kafira bi syartain. Dan tentunya di sini ada dua syaratnya. Seorang muslim boleh menikah dengan kafirah, wanita dari kalangan ahli kitab. Yang pertama apa? Al-awwalu an takuna afifah fi ardiha. Dia bisa menjaga kehormatannya, ghairu musafih, bukan orang yang rusak atau tidak bisa menjaga kehormatannya, itu penzina. Wala muttakhidha akhdan, ataupun orang yang berselingkuh, ya. Ya, kadang ada juga wanita yang senang dengan laki-laki yang lain padahal dia sudah menikah. Nah, ini tidak boleh menikah dengan orang tersebut. Atsani an takuna kitabiyah. Ya, kemudian syarat yang kedua, ya, boleh dengan orang kafir apa? Dia harus dari kalangan kitabiyah, ahlul kitab, Yahudiyah atau Nasraniyah. Nah, apakah itu dengan orang Yahudi atau Nasrani? Fa yahillul muslim ay yatazawwajaha lakin qad yuqal ma'lum ma yakunu baina zawjain min al-mawaddah. Di sini boleh seorang muslim menikah dengan kafirah kitabiyah, akan tapi, ya, kita katakan bahwasanya ma yakunu baina zawjain min al-mawaddah, tentunya ada rasa cinta kepada wanita tersebut. Qala ta'ala wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Tentunya dengan adanya tazawwuj, itu pernikahan, itu menjadikan mereka saling memberikan rasa cinta, kasih sayang. Fa kaifa yatazawwaj kitabiyah? Lalu bagaimana dengan kitabiyah? Ya, artinya seorang wanita kitabiyah. Apakah boleh? Ya. Apakah boleh ada rasa cinta atau kasih sayang terhadap kitabiyah tersebut? Ya, ini yang jadi masalah di dalam bab ini. Ya. Nah, tadi kan diperbolehkan untuk menikah dengan kafirah, sedangkan kita tidak boleh memberikan, ya, mualah terhadap orang kafir. Bagaimana pendapat ataupun juga, ya, di sini yang dikatakan oleh Syekh, wa hal yajuz mawaddah al-muslim lil kafira ma qala ta'ala tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Di sini ketika seseorang, ya, menikah dengan kafirah, lalu di sana akan ada rasa cinta atau kasih sayang, maka kita lihat di sini, fal yajuz mawaddah lil muslim kafir ma qala ta'ala yattakhidu, diperbolehkannya ada rasa cinta, ya, seorang muslim terhadap istrinya yang kafirah, ya, sudah. Namun sini ada ayat apa, la yattakhidul yahud wan nasara awliya. Jadi jangan engkau jadikan tattakhidul yahud, orang Yahudi atau Nasara, sebagai teman setia, penolong, ya. Fa naqul mawaddah az-zawjiyyah mawaddah tabiiyyah. Lalu kita katakan bahwasanya rasa cinta atau kasih sayang terhadap wanita tersebut itu mawaddah tabiiyyah, yaitu rasa cintanya tabii. La li'ajli zawjiha, hanya sekedar dia menjadi seorang istrinya. Amal mawaddah diniyah, adapun dia mencintai agamanya, maka fala tajuz, maka tidak diperbolehkan. Nah, tentunya sulit, ya. bagi seorang laki-laki muslim, apalagi dia tidak bisa membimbing ya, istrinya ke jalan yang hak ya. Maka tentu kita lebih berhati-hati. Nah, taib. Nah, di sini mawaddah zaujiyah, yaitu mawaddah tabi'iyah yang diperbolehkan. Artinya rasa cintanya cinta tabi'i ya, manusiawi, bukan dalam rangka apa atau karena agamanya. Nah, taib. Nanti kita lanjutkan lagi di permasalahan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.